berdua ini sahabatan sampai kadang-kadang kalau nyanyi nggak boleh hadap-hadapan. Kalau hadap-hadapan saya ketawa. Opa Oni udah siap? Tergoda aku untuk berpikir dia yang tercinta, mengapa telah mata nambah dirimu di sini. Jangankan ini ku tersenyum, tak ada gairah, ku ingin selalu bersamamu. Kini ku rasa diriku lemah tanpamu. Tak tahu. semua. Wah. Iba. Makasih Opa. Baca majalah Just for Kids, majalah cerdas, mana? Seru ya kalau kita bikin band? Udah juga ya, pasti seru banget. Hei, Mugas, Diva! Yuk, beli yuk! Ayo! Wih. Saksikan Bagas dan Diva bersama kami sesaat lagi! Pasti bisa. Sukses ya Bagas. Halo, kami semua dukung Diva dari Medan. Diva, maju terus, pantang mundur.